hidup baru. Hidup baru adalah sebuah gairah perubahan nilai hidup yang digambarkan sebagai hidup yang gelap karena penuh dengan kekelaman perbuatan, nilai-nilai yang tidak menyenangkan, jauh dari standar moral yang benar. Hidup lama selalu digambarkan sebagai sebuah pergulatan di tengah kegelapan dan kemudian mengalami titik perubahan yang radikal, berbalik arah, berjalan ke arah yang berbeda, namun dalam semangat yang luar biasa, membangun nilai-nilai moral yang luhur, hidup dalam spiritualitas yang teruji, sehingga dia menjadi manusia yang menyenangkan di kehadirannya, tak lagi menimbulkan jejak darah, tetapi selalu menjadi jejak penuh jasa. Hidup baru adalah hidup yang menggairahkan, hidup yang harus direnungkan, dipikirkan, karena memang dalam hidup barulah kita menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Hidup baru harus menjadi gairah kita. Jangan terjebak di manusia lama kita, hidup dalam perilaku salah. Mari berkelahi dengan zaman, mari berkelahi dalam waktu. Menangkan perkelahian, dapatkan hadiah hidup baru. Hidup baru menjadi gugatan yang tak dapat ditunda. Harus segera diwujudkan karena sangat menggairahkan. Di dalamnya ada kenyamanan karena hidup menjadi sangat berguna. Berbagi dengan sesama tak lagi hanya terpaku pada diri dengan segala rintihan, keluh kesah, keinginan yang tak pernah kunjung usai. Hidup baru membuat kita berbagi, memiliki semangat yang tinggi, memperhatikan sekitar diri dan berani memberi diri, karena ternyata di sana kita punya gairah yang tak akan pernah berhenti. Hidup baru, sudahkah Anda memilikinya? Karena seharusnya lah Anda di sana. Atau Anda hanya bertambah usia, baru dalam tahun, tapi tetap hidup lama, berpusat pada diri, dan tak mewarisi kebahagiaan sejati dari hidup ini. Selamat merenungkan. Bersama saya, Bikman Sirait.